Fasal 5. Saudara-saudara, tidak perlu kami menulis kepadamu kapan waktunya yang tepat hal-hal itu akan terjadi. Sebab kalian sendiri tahu dengan jelas bahwa hari kedatangan Tuhan itu akan tiba seperti pencuri datang pada malam hari. Apabila orang berkata semuanya aman dan tentram, maka pada waktu itulah tiba-tiba mereka akan ditimpa kebinasaan dan tidak seorang pun dapat lolos. Hal itu akan terjadi tiba-tiba. Seperti perasaan sakit bersalin yang menimpa seorang wanita yang akan melahirkan. Tetapi kalian bukannya orang yang hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu mengejutkan kalian seperti kedatangan pencuri. Saudara semuanya adalah orang yang hidup dalam terang. Kalian tergolong pada siang yang terang. Kita bukan orang yang hidup dalam kegelapan, atau yang tergolong pada malam yang gelap. Sebab itu kita tidak boleh tidur-tidur saja seperti orang lain. Kita harus waspada, dan pikiran kita harus terang. Pada malam hari orang tidur, dan pada malam hari juga orang menjadi mabuk. Tetapi kita ini orang-orang yang tergolong pada siang yang terang. Sebab itu pikiran kita harus terang. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan dan mengasihi orang-orang lain serta berharap dengan yakin bahwa Allah akan menyelamatkan kita. Itulah senjata yang melindungi kita dalam perjuangan melawan kegelapan. Allah memilih kita bukan untuk dihukum, tetapi untuk diselamatkan melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia mati untuk kita supaya pada waktu ia datang nanti, entah kita masih hidup, entah kita sudah mati, kita dapat hidup bersama dia. Sebab itu, hendaklah kalian tetap saling mendorong dan saling menguatkan, sama seperti yang kalian sedang lakukan sekarang ini. Saudara-saudara, kami minta dengan sangat supaya kalian menghargai orang-orang yang bekerja di tengah-tengahmu, yaitu mereka yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk memimpin dan menasihati kalian. Perlakukanlah mereka dengan sehormat-hormatnya dan dengan cinta kasih karena mengingat apa yang mereka lakukan. Hiduplah selalu dengan rukun. Kami minta juga, saudara-saudara, tegurlah dengan rukun orang yang tidak mau bekerja. Tabahkan hati orang yang takut, tolonglah orang yang perlu ditolong, dan sabarlah terhadap semua orang. Jagalah supaya jangan ada yang membalas kejahatan dengan kejahatan. Berusahalah selalu untuk berbuat baik. Seorang kepada yang lain dan kepada semua orang. Hendaklah kalian selalu bergembira dan berdoalah senantiasa. Dalam segala keadaan hendaklah kalian bersyukur, sebab itulah yang Allah inginkan dari kalian sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Janganlah mengekang Roh Allah. Janganlah menganggap enteng berita-berita yang diberikan oleh Roh Allah. Segala sesuatu harus diuji, dan yang baik harus diikuti. Jauhilah segala macam kejahatan. Semoga Allah sendiri yang memberikan kita sejahtera, menjadikan kalian orang yang sungguh-sungguh hidup khusus untuk Allah. Semoga Allah menjaga dirimu seluruhnya, baik roh, jiwa maupun tubuhmu, sehingga tidak ada cacatnya pada waktu Tuhan kita Yesus Kristus datang kembali. Allah yang sudah memanggil kalian akan melakukan hal itu sebab ia setia. Doakanlah kami, saudara-saudara. Bersalam-salamanlah semua secara mesra sebagai saudara Kristen. Atas kuasa Tuhan, saya minta dengan sangat supaya kalian membacakan surat ini kepada semua saudara yang seiman. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kalian.